Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwati fillah rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, dengan izin Allah Azza wa Jal, kita telah menyelesaikan pelajaran-pelajaran dasar yang kita lalui, dimulai dari jilid pertama, kedua, dan sebagian dari jilid ketiga. Naam. Dan insyaallah kita akan masuk pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang hukum, tentang hukum-hukum pada huruf-huruf tertentu, pada huruf-huruf tertentu. Nah, dan insyaallah sebelum kita baca latihan-latihannya, kita akan sedikit memberikan gambaran tentang pelajaran sifat. Nah, dan kita telah menyampaikan dalam atau di sela-sela durus kita, sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa huruf memiliki makhraj. Dengan makhraj itu terbedakan huruf yang satu dengan huruf yang lain. Ya. Demikian pula huruf memiliki sifat. Ya. Dengan sifat itu semakin membedakan huruf yang satu dengan huruf yang lain. Nah, coba antum sebutkan beberapa sifat yang sempat kita pelajari bersama di sela-sela durus kita. Nah, apa saja? Isti'la. Nah, istifal. Apa lagi? Aywa. Shiddah. Dan makhawa. Ya. Apa lagi? Nah, tawasud. Ay baina shiddah war rakhawa. Ya. Shiddah, makhawa, di sini ada tawassut. Ya. Nah, apa lagi? Belum kan? Baik. Ada sifat lid. Apa lagi? Ya, qalqala. Istitalah. Itbaq di sini. Itbaq lawannya apa? Infitah. Nah, apa lagi? Sofir. Apa lagi? Gunnah. Lin sudah. Sofir sudah. Inhiraf juga sudah pernah kita sebutkan. Takrir. Apa lagi? Tafasyi. Ya, tafasyi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Gunnah. Ya, sudah gunnah. Nah, baik. Jadi di antara sifat-sifat huruf seperti yang tertulis di papan tulis ini, itbaq, ya, dengan lawannya apa? Infitah. Apalagi? Isti'la, istifal. Syiddah, rakhawah. Ya, ada syiddah, ada rakhawah. Nah, kemudian ada huruf-huruf tawassut, ada 5 huruf. Nah, ada lagi sifat hams, ya. Hams lawannya apa? Jahar. Ya. Baik. Coba sebutkan huruf idbaq. Sad, dad, qa, wa. Ya. Coba baca. So. So. Do. Do. Qa. Qa. Wa. Wa. Huruf isti'la apa saja? Yang empat tadi di sini ditambah kha, ghain dan qaf. Ya. Coba baca. Kha. Kha. Ghain. Ghain. Qaf. Kha. Wa. Kha. Qa. Ini berapa huruf? Itbaq. Empat huruf. Isti'la. Ya, empat tambah tiga. Tujuh. Ya. Syiddah berapa? Delapan. Ya. Yaitu apa saja? Hamzah. Ya. Huruf qalqalah yang lima. Kaf dan ta. Yaitu huruf-huruf yang apa? Saat disukun, suaranya berhenti. Ya. Baik. Yaitu huruf-huruf yang terkumpul dalam kata ini. Ajid. Qatin bakat. Ya. Ba, coba. Baca. Ba. Aj. Ad. Aqo. Ato. Abi. Ak. At. Shidda. Baik. Huruf hams adalah huruf-huruf yang mengalir nafasnya. Huruf-huruf yang mengalir nafasnya ada 10, ya. Yaitu huruf-huruf yang terkumpul dalam susunan kata ini. Fahathahu syakhsun sakat. Ya. Af, coba. Ah. Af. Ah. Ash. Akh. Os. As. Ini huruf-huruf yang mengandung apa? Sifat hams, memiliki sifat hams. Sifat mengalirnya nafas. Begitu pula huruf kaf dan ta. Ak. At. Sedikit beda antara kaf dan ta dengan huruf-huruf hams yang lain. Hams pada huruf fahathahu syakhsun. Sa ini mengalir bersama aliran suara. F. Ya. Kalau kaf, hamsnya apa? Setelah apa? Setelah yakni setelah apa muncul sifat syiddah. Ak. Begitu lepas dari makhrajnya, ya, baru muncul hams. Ak. Ya. Ad. Ketika masih berbenturan, hamsnya ya, masih tertahan di belakang ya, lidah. Taib. Huruf gunnah atau gunnah ada pada huruf apa? Nun, mim. Lin, ya, alif, waw, ya. Qalqalah, qutbu, jadin. Istitalah, dhad saja. Ya. Safir. Fa, sin, zai. Inhiraf. Lam, ra. Ya. Tafashi. Shin. Takrir. Ra. Nah, ini sifat-sifat huruf. Nah. Dan sifat-sifat huruf ini disebut oleh para ulama sebagai sifat lazimah. Sifat apa? Lazimah. Apa makna lazimah? Tulazim al-huruf, ya. Tulazimul huruf, ya. Senantiasa menyertai huruf, ya. Tidak terpisahkan dari huruf. Walaupun sifat-sifat ini wallahu alam akan tampak sebagiannya atau sebagian besarnya ketika huruf-huruf dalam keadaan sukun, ya. Misalkan sifat syiddah, ya, akan tampak saat sukun. Ya, demikian pula sifat apa? Hams akan lebih tampak saat disukun. S, ya. Ketika berharokat maka ya tidak terlalu tampak. Sa, ya, hanya ketika lidah menempel pada makhraj. Nah. Al-muhim ini semua dikatakan apa? Sifat-sifat lazimah, sifat yang senantiasa berada pada huruf la tanfak anha, tidak terlepas dari huruf-huruf tersebut. Nah, taib. Nah, itulah yang kita upayakan untuk muncul dan kita apa? Yakni wujudkan tatkala kita melafadzkan atau membaca latihan-latihan dari awal hingga ya, hingga tadi pelajaran juz ketiga sampai halaman 30. Ya, sifat-sifat yang ada adalah sifat-sifat lazimah, sifat-sifat lazimah. Baik. Di sana ada sifat yang disebut dengan sifat aradhiyah. Sifat apa? Aradhiyah. Sifat aridhah. Sifat aridhah adalah sifat yang bisa diartikan dengan sifat yang muncul pada keadaan-keadaan tertentu dan tidak muncul di saat keadaan yang lain. Ya, sifat apa? Sifatun aridhiyah atau aridhah adalah sifat yang muncul ahyanan dan hilang ahyanan. Contohnya apa? Baik. Tafkhim. Baik. Kemudian tarqiq. Ya. Ini lawan dari tafkhim. Tafkhim dan tarqiq. Tafkhim dan tarqiq. Yang berikutnya izhar atau apa? Idgham. Nah, inilah apa? Sifat aradhiyah. Kurang lebih pembahasan tentang sifat aradhiyah berkisar tentang hal-hal ini. Imma terkait dengan tafkhim atau tarqiq atau idhar atau idgham atau ma bainahuma. Apa yang ada di antara apa? Idhar dan idgham. Ikhfa atau qalb. Inilah sifat aradhiyah, ya. Sifat yang muncul dalam keadaan tertentu dan hilang dalam keadaan yang lain, atau sifat yang munculnya karena illah. Bila illahnya ada, maka sifat itu baru ada. Kalau enggak ada illahnya, atau kalau muncul illah yang lain, maka muncul sifat yang lain. Contohnya, ya, terkait dengan ini, idhar dan idgham. Misalnya pada nun sukun. Baik. Coba dibaca. An. An. Ya, ini ya. Coba dibaca. An. An. Lagi. An. Baik. Antum tadi membaca an dengan memberikan sifat idhar pada nun. An. An. Ya. Kenapa dibaca idhar? Ilahnya apa? Tidak bertemu dengan huruf apapun. Ya. Baik. Kalau setelah nun sukun ada huruf-huruf halqi, misalkan apa? Hamzah. Maka sifat idharnya masih ada. An aminu, coba. An aminu. Ya. An aminu. An aminu. Kapan nun sukun dibaca idhar? Bila tidak bertemu dengan huruf apapun atau bertemu dengan huruf-huruf halqi, contohnya hamzah, apalagi ha, ha, ain, ghain, dan kha. Bila ada illah yang lain, ya, misalkan nun bertemu dengan ta. Nah, kita baca dulu an. An. Ini tanpa pertemuan dengan huruf ta. Kalau bertemu dengan ta apa? Anta. Anta. Anta. Ya. Muncul sifat yang lain. Sifat apa itu? Ikhfa. Bila setelah nun adalah huruf yang lain, jadi illahnya apa? Berubah. Illahnya berubah. Ketika muncul illah, yaitu bertemu dengan huruf ta, maka muncul hukum atau muncul sifat ikhfa. Ya. Itu pula bila setelah nun, misalkan huruf apa? Ya. Ya. Maka muncul sifat yang lain. Ya. Awalnya kita baca an, kemudian kita baca lagi an, lalu kita baca dengan ai, coba. Ya. Baik, ini muncul sifat yang berikutnya. Apa namanya? Idgham. Ya. Ada lagi bila huruf yang berikutnya adalah huruf ba, ya, muncul sifat yang lain. Amba. Nah, itulah sifat aradhiyah. Ya, salah satu sifat aradhiyah atau beberapa sifat aradhiyah. Idhar, idgham, kemudian ma bainal idhar wal idgham min al ikhfa wal iqlab atau wal qalb. Nah, kemudian istilah sifat aradhiyah ya lebih masyhur dengan apa? Dengan istilah hukum ya, hukum ya. Ya karena memang hukum ini apa? Dara ma'a illah, ma'a illatih ya. Hukum muncul dengan illahnya masing-masing. Ya. Kalau illahnya muncul ya, maka muncullah hukum itu. Kalau berubah illahnya, muncul hukum yang lain. Ya, maka sifat aradhiyah juga dikenal dengan apa? Hukum. Ya, atau ahkam. Demikian pula tafkhim dan tarqiq. Ya. Pembahasan tafkhim dan tarqiq terkait dengan beberapa huruf. Ya. Taib. Kita masih ingat insyaAllah ya, huruf-huruf isti'la. Yaitu apa? Sad, dad, ta, za, kha, ghain, qaf. Ini huruf-huruf isti'la. Nah. Nah, huruf-huruf yang bersifat isti'la selalu apa? Dibaca dengan tafkhim. Namun ada beberapa huruf, ada beberapa huruf yang apa? Yang bersifat istifal, namun apa? Namun terkadang muncul hukum tafkhim. Ya, contohnya apa? Ra. Ya. Kemudian apa? Lam, kemudian alif, ya. Ra, lam, alif semuanya apa? Huruf istifal. Ya. Namun dia akan dibaca dengan tafkhim, ya. Kapan? Nah, dalam keadaan-keadaan tertentu. Nah, maka dibahas pula hukum tafkhim dan tarqiq pada huruf-huruf ini, ra, lam, dan juga alif. Nah, itulah yang dibahas pada sisa juz ketiga. Kemudian dilanjutkan dengan apa? Dengan pembahasan pada juz keempat. Nah. Taib. Ini kurang lebih sebagai mukaddimah agar ada sedikit gambaran, namun mujmal, tentang apa yang akan kita bahas pada lembaran-lembaran berikut ini. Baik, coba kita lihat juz ketiga, halaman 31, halaman 31. Nah, yaitu hukum idhar dan idgham pada lam. Tentunya lam yang dimaksud adalah lam sukun. Jadi hukum idhar atau idgham terkait dengan huruf-huruf yang sukun. Baik. Nah, huruf lam yang dimaksudkan di sini adalah khusus lam sukun yang dikenal dengan lam ta'rif atau dengan istilah lain al-ta'rif, ya. Baik. Al-ta'rif. Ini al yang khusus yang masuk ke dalam isim-isim. Nah. Baik. Al dibaca dengan salah satu dari dua kemungkinan. Imma dibaca apa? Idhar, wa imma dibaca idgham. Nah. Nah, halaman 31 hingga halaman 34 ini adalah contoh-contoh bacaan al yang dibaca dengan idhar. Ya. Baik. Kita baca coba. Ya. Al-amru. Al-amru. Ya, lamnya kita baca dengan jelas. Ya. Maksudnya jelas gimana? Ya, ini dibaca dari makhraj lam. Tepi lidah ditempelkan pada gusi dengan kita berikan padanya sifat sifat asli pada lam. Al, ya. Sifat tawasudnya, sifat istifalnya. Nah. Baik. Al-amru. Al-amru. البرق الجمع al bila setelahnya ada hamzah, ada ba, ada jim, maka terbaca dengan idhar, ya. Alif yang sebelum lam, ya, itu dibaca hamzah. Alifnya dibaca sebagai hamzah. Namun hamzahnya dengan tanda khusus, ya, dengan tanda khusus yaitu tanda silah atau tanda wasl, ya. Lamanya adalah potongan depan dari huruf sad, ya. Ini menunjukkan hamzahnya dinamakan hamzatu wasl, ya, hamzatu wasl, hamzah wasl, ya. Akan dibaca a saat mengawali bacaan, ya. Dikatakan wasl atau silah karena apa? Karena dengan hamzah ini akan bisa tersambungkan ke lam sukun, ya. Tersambungkan dengan lam sukun. Lam sukun tidak akan berbunyi kecuali dengan disambungkan dengan huruf berharokat sebelumnya yaitu hamzah. Baik, dan tidak akan berbunyi hamzah tadi bila sebelum alif ada huruf-huruf lain, ada huruf ataupun ada kalimah, ya, seperti yang ada pada empat contoh berikutnya, ya. Coba kita baca baris keempat. Wal arda wada'aha lil anami. Wal arda wada'aha lil anami. Nah, bukan wa al arda, wal arda. Kenapa? Karena hamzah tidak lagi dibutuhkan. Cukup dengan adanya wawu, ya, lam sukun bisa berbunyi. Fi ghulumatil barri wal bahri. Fi ghulumatil barri wal bahri. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. يوم يجمعكم ليوم الجمع طيب. Jadi di antara huruf-huruf yang mana al ketika masuk ke dalamnya adalah dibaca idhar adalah hamzah, ba dan jim. Kapan lagi al dibaca dengan idhar? Bila masuk ke dalam huruf ha seperti alhamdu, kha seperti al-khasmi, ain seperti al-abdu, ghain seperti al-ghaitha, ya. Halaman 32 kita baca contoh yang paling bawah, dua contoh yang paling bawah. Wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim shuhumahuma. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وأعرض munculkan sifat rokhah wal istitalah. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Huruf yang berikutnya al akan dibaca jelas lamnya. Al bila bertemu dengan fa, qaf, ya, kaf, mim, ya. Kemudian wawu, ha dan ya, ya. Taib. Apa sebabnya huruf lam pada al dibaca dengan jelas ketika bertemu dengan huruf-huruf ini, ya. Karena demikianlah riwayat yang sampai kepada kita, ya, dari masyayikh kita, dari guru-guru kita dengan sanad yang bersambung hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebab atau alasan yang paling pokok, ya. Kenapa demikian? Ya, karena demikianlah qiraah, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, secara apa? Secara mahsus juga bisa kita simpulkan, ya. Apa sebabnya lam dibaca dengan jelas ketika bertemu hamzah dan seterusnya? Ya, karena apa? karena letak makhraj lam dan huruf-huruf berikutnya ini ya saling berjauhan ya. Lam di mana makhrajnya ujung lidah atau tepi lidah depan. Sementara huruf-huruf yang setelahnya adalah huruf-huruf tenggorokan ya. Semua huruf bibir ya. Huruf tenggorokan berapa? 6. Bibir 4 ya. Ba, mim, wawu, apalagi fa, 4. 6 tambah 4 berapa? 10 ya. Yang 4 adalah huruf-huruf lidah namun letaknya di belakang. Qaf, kaf. Yang tengah 2, jim dan ya. Ya. Jadi letaknya jauh dengan tepi lidah depan ya. Ima dia huruf tenggorokan atau huruf bibir atau huruf lidah yang letaknya di pangkal ataupun di tengah, jim dan ya. Nah, itulah yang disebut dengan apa? Huruf-huruf qomariyah. Ya, yaitu huruf-huruf yang mana ketika al masuk ke dalamnya dibaca jelas, dibaca idhar. Sehingga idharnya pun juga disilakan dengan idhar qomari. Yaitu idhar yang masuk ke dalam huruf-huruf qomariyah. Jumlahnya berapa? 14. Nah, nus setengah dari huruf-huruf Arabiyah. Yang setengah lagi 14 dinamakan huruf-huruf syamsiyah. Ya. Nah, huruf-huruf syamsiyah adalah huruf-huruf yang mana al dibaca dengan idgham. Contohnya huruf ta. Apalagi fa dan huruf-huruf yang lain yang letaknya di mana? Di ujung lidah dekat dengan lam. Ta-nya, fa-nya, dal-nya, ta-nya, dal-nya, ra-nya, za, sin. Semuanya di mana? Sekitar ujung lidah. Nun, lam itu sendiri. Ditambah satu huruf apa? Tengah lidah, yaitu shin. Yang lainnya semuanya di daerah ujung lidah dan tepi lidah. Wad, lam, nam. Baik. Sehingga dengan ini, ya kita akan mudah ya menyebutkan mana huruf-huruf qomariyah, mana huruf syamsiyah. Huruf qomariyah semua huruf tenggorokan, bibir, qaf, kaf dan jim dan ya. Sisanya huruf syamsiyah. Ya. Baik. Coba kita lihat bacaan idgham syamsi. Ya. Al masuk ke ta. At-tabutu. Al-thabiti. Masuk ke fa. Ad-darki. Nah, ta, fa dan dal termasuk huruf syamsiyah. Maka al dibaca dengan idgham. Ya. Apa idgham? Meleburkan huruf yang sukun kepada huruf yang berikutnya. Dibaca sebagai huruf yang berikut. Atau dibaca huruf yang berikutnya musyaddadah. Ya. Al dibaca ad-da. Ya, diidghamkan yaitu dibaca dengan apa suara yang sama dengan huruf berikutnya musyaddadah. Baik. Sama tadi keterangan tentang alif ya. Alif akan dibaca sebagai apa? Hamzah ya. Maftuhah ya saat mengawali bacaan dan tidak perlu dibaca saat ada kalimah atau huruf yang mendahuluinya. Nah, pelajaran tentang idgham syamsi bisa antum baca dari mulai halaman 35 hingga halaman 39 dan berikutnya 40. Nah, coba lihat halaman 39. Kita baca saja. Nam idgham syamsi pada ta ya dan pada huruf dha. At-tarfi. At-tarfi. At-tariqu. At-tariqatu. At-ta'ama. At-talaqu. At-tura. الطوفان الطول الظالم الظمآن الظهيرة الظلمات tanbih yang perlu kita sampaikan, bila setelah atau yang kita baca adalah huruf-huruf tebal, ya, maka perhatikan, ya, huruf hamzahnya, ya. Jangan kita baca dengan menebalkan hamzah. Misalkan al-zalim, ya. A tetap dibaca tipis. Baru setelah masuk ke dha, nah, ditebalkan al-zalim, al-talaq dan seterusnya. Nah, kita baca tiga baris terakhir halaman 39. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها Berikutnya idgham syamsi badalam. Coba kita lihat halaman 40. Al-lu'lu'i Al-lahwi Al-latifu Al-latifu Al-lagwa ya. Lamnya berapa? Ada kalimat al-lu'lu, al-lahu, al-latif, al-lahu. Dua. Lam yang pertama adalah lam, lamu al. Ya, lam pada al. Lam yang kedua, lamul ism. Ya, lamul ism. Ya. Lu'lu, lahu, latif, lahu. Nah. Terkadang, ya, ada beberapa kalimat yang mana kita dapati di situ, ya, diterapkan bacaan idgham syamsi. Namun dalam rasam tertulis dengan satu huruf lam, ya. Contohnya pada kalimat al-lail, ya. Al-lail, kemudian pada isim mausul al-ladhi dan yang semisalnya, ya, mudzakkar muannatsnya, ya, mufrad dan mudzakkarnya, mufrad dan apa? Musanna dan jamaknya dituliskan dengan apa? Satu lam, dengan satu lam, ya. Namun hukumnya adalah hukum idgham syamsi, ya. Dibaca dengan apa? Secara idgham syamsi, ya. Alifnya dibaca hamzah fathah, ya. Alifnya dibaca dengan hamzah fathah. Baik. Ya, coba kita baca dua baris terakhir halaman 40. Faliqul isbahi wa ja'ala al-laila sakanan. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن Kemudian yang berikutnya halaman 41 idgham syamsi pada nun, yaitu idgham al pada nun. Sini kita khususkan idgham pada huruf nun ini karena ya ini apa? Adanya sifat ghunnah yang perlu kita tampakkan dengan sempurna untuk nun yang bertasydid. An-najwa. Idgham yang sebelumnya tidak dengan zaman yang sepanjang ini. Ya, kan tadi al-lailu ya, nun an-najwa lebih lama. An-nadamata An-nakhlatu An-nakhla An-nikaha الناصرين النبأ النجدين. طيب contoh paling bawah. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. Ini kurang lebih bacaan idgham. Idgham syamsi. Kemudian yang berikutnya ini tambahan. Ini tambahan latihan bacaan idgham al pada kalimat-kalimat yang mengandung tasydid sehingga ada tasydid pada dua huruf, ya, tasydid karena idgham al padanya dan tasydid pada huruf yang setelahnya. Ya, contohnya at-tawwabu. Nah, di sini perlu di ya yang dibaca dengan benar. Mana yang musyaddadah? Ya, maka berikan haknya. Ya. Coba kita baca dua baris terakhir halaman 42. An-nubuwwata wal kitab. وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Ya, kalimat ar-rukka', ya, ra'nya musyaddadah karena diidghami oleh lam sukun. Kaf, ya, musyaddadah. إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ. إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ. وَمَكْرَ السَّيِّئِ. Itulah bacaan idgham. Dengan apa kita membedakan izhar syams qamari dengan idgham syamsi? Dengan tanda, ya, dengan tanda, ya, sukun pada izhar dan tasydid pada huruf-huruf syamsiyah. Ya, sukun pada huruf lam yang menandakan izhar al dan tasydid di atas huruf-huruf syamsiyah menunjukkan idghamnya huruf lam. Halaman berikutnya, di sini adalah beberapa contoh di mana ya, ada padanya bacaan idgham syamsi, namun hilang darinya huruf alif. Ya. Diterapkan padanya apa? Hukum idgham. Ya. Itu ketika ada lam, baik itu lam al-jar atau lamul ibtida' masuk kepada al-ta'rif, maka tentu akan hilang alifnya. Lam langsung disambungkan dengan lamu ta'rif tanpa alif, dan berikutnya disambungkan dengan isim yang dimasuki oleh al-ta'rif. Ya. InsyaAllah ini mafhum. Kemudian halaman 44, ya. Di sini juga ada tambahan latihan, ya, membaca al-ta'rif, baik itu yang dibaca dengan idhar qamari ataupun idgham syamsi. Yang sebelumnya ada kalimah-kalimah yang mengandung mat, namun kemudian matnya hilang, tidak terbaca ketika bertemu dengan huruf sukun, ya, pada kata yang berbeda. Ya, ana ulangi pada halaman 44 apa? Di sini juga terkait dengan bacaan apa? Idhar qamari dan idgham syamsi. Ya. Muatan tambahannya apa di sini? Ya, menambah keterampilan, ya, menambah keterampilan. Di mana sebelum al ta'rif, baik itu yang dibaca idhar ataupun idgham, terdapat bacaan mad, ya. Yang mana madnya akan hilang, terhapus karena bertemu dengan apa? Huruf sukun, ya. Yaitu huruf lam sukun ataupun huruf syamsiyah yang diidghamkan padanya al. Baik. Contohnya utu, baca utu. Panjang tunya karena ada wawu. Namun begitu disambungkan dengan alkitab, wawunya terhapus. Lafzan, ya, terhapus lafadznya. Utul kitab. Nah, tentu ini membutuhkan apa? Kejelian, ya, kejelian, ketepatan, kecepatan. Ya. Baik. Matat lushayatinu. Ini banyak dalam Al-Quranul Karim huruf-huruf mat yang hilang secara lafaz karena bertemu dengan apa? Sukun. Bertemu dengan sukun pada kalimat yang berlainan. Ya. Bawahnya, ya, atau paling bawah. Wala taqarabu. Baca. Wala taqarabu. Wala taqarabul fawahisha. Wala taqtulu. Wala taqtulu. Wala taqtulu nafsa. Wala taqtulu nafsa. Nah, halaman 45 juga sama, melanjutkan ya tadi pelajaran yang serupa, ya, menambah keterampilan dan kemahiran dari seorang talib, seorang qari. Taib, baca baris keempat. Qala la yanalu ahdi al-zalimina. Qala la yanalu ahdi al-zalimina. Qala la yanalu ahdi al-zalimina. Qala la yanalu ahdi al-zalimina. Zalimun, zalimun. Zalimin, ya. Baik. La yakununna ahda min ihdal umami. La yakununna ahda min ihdal umami. Ahda. Ahda. Ihda. Ihda. Ya, bedakan ha dan ha. La yakununna ahda min ihdal umami. La yakununna ahda min ihdal umami. Wa ma yastawi al-a'ma wal-basir. Wa ma yastawi al-a'ma wal-basir. Wala adh-dhulumatu wala an-nuru. Lamnya tipis wala, ya. Namun pendek wala, ya, karena masuk ke dha, ya. Dan langsung tebal dha-nya walau, walau. Lamnya tipis, jangan ditebalkan walau, ya, walau. Walau dhulumatu walan nuru. Walau dhillu walal haruru. Coba kita sambungkan tiga baris terakhir. Wa ma yastawi al-a'ma wal-basir wal-dhulumatu wal-nur wal-dhillu wal-harur. Selesai pembahasan, ya, sifat atau hukum idhar dan idgham pada al, ya, pada lam sukun, yaitu lam sukun pada al ta'rif, ya. Bagaimana dengan lam-lam yang lain, ya, hukumnya tentu beda dengan apa al ta'rif, ya. Baik, ini khusus pada al ta'rif karena ini paling banyak didapatkan dalam mushaf, ya, selain dibandingkan dengan lam-lam yang lain. Baik. Hukum berikutnya, insyaallah kita akhiri pelajaran malam ini, ya, yaitu hukum tafkhim dan tarqiq khusus pada huruf lam, ya, khusus pada huruf lam, ya. Telah kita sebutkan tadi bahwa lam adalah huruf mustafilah, ya, huruf mustafilah kelazimannya apa? Muraqqaqah, ya, tipis la, ya. Namun lam bisa dibaca tebal. Seperti apa lam yang tebal? lo. Ya. Coba lo. Al. Ini lam tipis. Ya. Lam sukun yang tebal seperti apa? Al. Al. Nah, tidak ada bedanya antara lam tipis dan lam tebal dari sisi makhraj. Ya. Al. Menempelkan tepi lidah ke gusi. Al. Lam yang tebal juga sama. Al. Ya. Bibir tidak ada perbedaan. Ya. Bukan al. Ya, tidak. Al. Ya. Baik. Demikian pula lam fathah. La. La. Al. La. La. Nah, ini lam yang tebal. Baik. Taat melafadzkan lam yang tipis dan lam yang tebal. Lam yang tipis dan lam yang tebal. Ya. Perbedaannya bukan di bagian ujung, sama-sama. Ujungnya ditempelkan di tempat yang sama, gusi. Ya. Al. Al. Al. Al. Al. Ya. Ini juga sama. Al. Al. Ya. Bentuk bibir juga tidak ada perbedaan. Sama. Ya. Bedanya di sini. Bagian pangkal lidah menegang saat lam dibaca tebal. Al. Mirip dengan huruf-huruf isti'la. Al. La. La. Lo. Lo. Nah, itulah hakikat dari tafkhim pada lam. Nah. Kapan huruf lam dibaca tebal? Ya. Khusus pada lafaz Al-Jalalah, yaitu lafadz Allahu. Ya, maka lamnya dibaca tebal saat apa? Saat didahului fathah atau dhammah. Ya, fathah atau dhammah. Nah. Baik. Contoh lam yang tebal ada pada halaman 46 hingga halaman 49. Ya Allah, ya, kita baca. الله حفيظ عليهم الله حفيظ عليهم huruf hamzah tetap dibaca dengan tipis a ya. الله الله طيب الله يرزقها وإياكم الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله الذي له ما في السماوات وما في الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض طيب. Satu lagi, satu baris lagi. والله قدير والله قدير و ya, tipis. والله غفور والله غفور والله بصير والله بصير طيب. Demikian pula halaman 47 ya, lafaz Allah lafaz al-jalalah itu lamnya dibaca dengan tebal baik lam sukunnya l lam fathahnya la dan alif berikutnya Allahu, ya. Jadi lam sukun, lam yang maftuhah beserta alif setelahnya, maka dibaca dengan tafkhim. Nah. Termasuk juga lafaz Allahumma. Lafaz Allahumma maka hukum lamnya juga mengikuti tadi kaidah yang sama, ya, bila sebelumnya fathah maka dibaca dengan tebal. Baca baris terakhir halaman 47. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salamun. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salamun. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salamun. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salamun. Ya, ini tadi lafzul jalalah yang lamnya dibaca dengan tebal saat sebelumnya ada fathah. Jika sebelumnya dhammah juga sama. Ya, ada pada halaman 48. Ya. Kita baca baris pertama saja. Innaka la Rasulullah. Innaka la Rasulullah. Wa zahara amrullah. Wa zahara amrullah. Termasuk lafaz Allahumma. Ya, jika didahului dhammah maka dibaca dengan tebal. Contoh terakhir. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ. Nah, halaman 45 juga sama. Lafaz Allahu di mana lamnya dibaca tebal karena sebelumnya dhammah. Dua baris terakhir halaman 49. قال إنما يتقبل الله من المتقين. تقين قال إنما يتقبل الله من المتقين يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. طيب. Adapun lam pada lafadz Allah dibaca tipis jika sebelumnya kasrah. Ya. Contohnya ada pada halaman 50. Ya. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Fasjudu lillahi. Fasjudu lillahi. Demikian lafadz lillah dituliskan. Ya, lamul jar ya, tidak tampak. Ya, tapi digabungkan dengan lam pada lafadz Allah dan dihilangkan alifnya. Ya. Wa'tasimu billahi. Wa'tasimu billahi. Wajahidu fillahi. Wajahidu fillahi. Paling bawah. Innama nut'imukum liwajhi Allahi. Halaman terakhir. Nah, kita baca dari awal. Falillahil akhiratu wal ula. Falillahil akhiratu wal ula. Falillahil akhiratu wal ula. Falillahil akhiratu wal ula. Qul lillahi الشفاعة جميعا. قل لله الشفاعة جميعا. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. Bedakan dengan yang sebelumnya. قل لله dan قل الله. Ya, qul lillahi dan qulillahu. بل لله الأمر جميعا بل الله مولاكم وهو خير الناصرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. Termasuk pula lafaz Allahumma berlaku padanya hukum yang tadi kita sebutkan kaidahnya. Bila didahului kasrah, fathah dengan tipis. Qulillahumma, bukan qulillahumma. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka. Qulillahumma fatiras samawati wal ardi. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. نعم selesai alhamdulillah taala jilid yang ketiga dan insyaallah kita lanjutkan jilid yang keempat pada pertemuan berikutnya bismillah. Nah, ada 1-2 pertanyaan, Fadhil. Mas, jika ada pertanyaan terkait dengan materi, Fadhil. Ayah. Tidak adla ya. Tapi berjalan suaranya. Zamannya seberapa? Zamannya sezaman dengan huruf-huruf yang lain semuanya, kecuali nun dan mim. Ya, sama dengan sin, sama dengan shin dan yang lainnya. Tidak ditahan lebih lama, ya. Misalkan waladhallin, tidak kelamaan. Waladhallin, cukup ya. Setelah dipanjangkan huruf dhad fathah 6 harokat masuk ke lam dengan naik suaranya dhallin langsung di kasrah ya. Baik, jazakallahu khair. Nah, ayo, huruf alif ya adalah huruf yang mengikuti apa? Mengikuti fathah sebelumnya. Jika huruf yang maftuh ha sebelumnya adalah huruf mufakhamah, ikut tafkhim. Ya. Sin fathah alif sukun sala, nah, alifnya tipis karena sebelumnya tipis sala, sala. Kalau sebelumnya to tola, tola. Ya, jadi jangan dibaca pua ya pua, tebalkan ya. Apalagi bila alifnya ya sampai tiga alif misalkan boma ya, bertahan dengan tafkhimnya. Ja'atitta terus panjang dalam keadaan mufakhamah sampai terbaca mim. Jangan menipis jangan apa ya. Tetap tebalkan karena haknya dia adalah mufakhamah. Nah. Juga ketika suara adzan misalkan dalam syahadah asyhadu an la ilaha illallah ya. Ya, lamnya kan tebal. Asyhadu an la ilaha illallah ya. Lamnya tebal, alifnya juga ikut tebal ya. Dan kalau dia panjangkan ya, maka ya ingat ya, jangan terus menipis ya. Nah, ini biasanya kalau dilakukan akhirnya lupa dengan tafkhimnya. Ya. Panjangkan dan tips apa tebalkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, jangan terus menipis-menipis. Nah. Demikian. Itu alif. Nah. Mafhum? Lafadz Allah mungkin ada yang bertanya, kenapa kok panjang? Sementara enggak ada tanda mad. Itulah yang dituliskan dalam Mushaf Madinah. Cukup fathah saja. Ya. Kenapa? Ya mafhum. Nah, lafadz Allah panjang lamnya. Tidak perlu ada tanda zaid. Ya. Sudah seorang ya. Siapapun tahu Allah lamnya, lafadz Allah lamnya dibaca panjang, ya, walaupun tidak diberi tanda tambahan. Nah. Jangan dibaca dengan apa? Menghimpun bibir, Allah, ya. Sehingga tergantikan lam dengan wawu atau tersisipkan huruf wawu di antara hamzah dan lam Allah, ya. Langsung lamnya dibaca dari tepi lidah menempel ke gusi Allah. Nah. Ini kurang lebih ya pelajaran kita. Kalau masih ada pertanyaan bisa ditunda ya, kita simpan untuk pertemuan yang akan datang. Nabilahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.